Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Hidayatul Islam dan hidayatul sunnah. Begitu besarnya nikmat ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk selalu kita minta, selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu hidayah dan ketakwaan serta al-afaf, menjaga kehormatan diri, dan al-ghina, kecukupan hati. Kalau kita perhatikan barakallahu fikum, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dan dalam doa ini adalah berbagai perkara yang sangat-sangat penting. Akan tetapi boleh kita katakan bahwa tiga hal yang terletak di bagian belakang ini pangkalnya kembali kepada poin yang pertama. Seorang tidak akan mungkin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadanya. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa menjaga kehormatan dirinya dan memiliki kecukupan hati, merasa cukup dengan pemberian Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepadanya? Maka sungguh ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmatul hidayah nikmatun azimah. Hidayah itu nikmat yang sangat besar. Lebih-lebih lagi nikmat hidayatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslimin menjadi umat yang beragama dengan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan kepada kita betapa hidayah Islam nikmat yang sangat besar, laisa bihaulina wala biquwwatina, bukan karena daya, upaya dan kekuatan kita, tetapi dia semata-mata fadilah, karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang khusus dari hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat, orang-orang yang ternyata terluputkan dan terlewatkan, tidak Allah berikan hidayah Islam, bukan orang-orang sembarangan. Lihat bagaimana yang terjadi kepada putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, Nabi Nuh. Dan termasuk dari 5 Rasul Ulul Azmi, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ternyata barakallahu fikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bencana yang diakibatkan oleh pengingkaran dan pendustaan kaumnya kepada beliau, bahkan pun sampai ketika Nabi Nuh membuat kapal yang besar pun mereka masih mencemooh Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika sampai saat yang Allah janjikan, datang ketentuan dan ketetapan Allahu Azza wa Jalla, Allah mendatangkan musibah air bah. Ternyata di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan adalah putra beliau alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran, وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Nuh memanggil putranya. Dia berada di tempat yang jauh. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai putraku, mari naik bersama kami di atas kapal ini. Dipanggil dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Ya bunayya, wahai ananda. Tidak dengan kalimat ya ibni, ya bunayya. Sama ungkapan yang disampaikan Luqmanul Hakim ketika mendidik dan menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Ini kalimat yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Maka beliau alaihi salam menyatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, wahai ananda, naik bersama kami di atas kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau termasuk bagian dari orang-orang kafir. Apa jawaban si putra? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Difikirnya, gunung yang tinggi bisa menyelamatkannya dan air itu tidak akan mungkin mencapai puncak gunung. Maka dia menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nuh masih mengingatkan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat pada hari ini dari azab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Akhirnya, وَحَلَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Keduanya terpisahkan oleh gelombang, maka ia pun termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan. Akan menjadi pelajaran berharga pula bagi kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi hidayah Islam bagi Azar sampai-sampai ia menyatakan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, kurang apa Nabiullah Ibrahim, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan agama kita, agama Hanifiyah, ini agama yang mengikuti, merujuk kepada Millatul Ibrahim Al-Hanifiyah. Anittabi' Millata Ibrahim Hanifa. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa, barakallahu fikum, dakwah beliau kepada tauhid, memberantas kesyirikan dengan tangan beliau sendiri dan mendapatkan penentangan yang besar dari kaum dan rajanya. Tapi ternyata hidayah dihalangi dari azar. Bahkan ia menyatakan kepada Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti mendakwahi dia, menasihatinya, la arjumannak, benar-benar akan aku rajam kamu dengan kalimat-kalimat penguat. Lam taukid dan nun thaqilah, nun yang bertasydid, la arjumannak, wahjurni maliya, dan pergi kamu dariku dalam waktu yang lama, diusir. Allah halangi dari hidayah Islam. Dan boleh kita katakan, barakallahu fikum, contoh yang lebih besar dari dua contoh yang sebelumnya, apa yang menimpa Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bagaimana kecintaan baginda Nabi kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini meyakini kebenaran Islam dalam hatinya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, dan senang kepada orang-orang yang masuk Islam. Senang. Bahkan ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam pemboikotan, diputus semua bentuk hubungan. Hubungan perdagangan, hubungan pernikahan juga demikian. Semuanya diputus. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk berjual beli dengan mereka pun dihalangi dan di backup oleh mereka. Sampai pada titik yang sangat parah, yang menimpa para wanita dan anak-anak. Ternyata ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah mereka ada Abu Talib yang ikut menanggung penderitaan itu dan bersabar di tengah-tengah para sahabat dan di tengah-tengah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka berada di kampungnya Abu Talib. Dan Rasulullah benar-benar sangat menginginkan hidayah bagi pamannya. Dan tidak tanggung-tanggung pamannya pun, barakallahu fikum, menjadi pembela Rasulullah. Semasa hidupnya Abu Talib, mereka tidak berani mengganggu terang-terangan. Karena Abu Talib seorang yang sangat disegani oleh mereka. Sampai kemudian, di saat ia sakit, yang kemudian berujung kepada kematiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang menjumpai pamannya dan mendakwahinya. Dan itu bukan dakwah pertama kali. Sekian waktu perjalanan hidupnya bersama Rasulullah, dan dia yang merawat Nabi sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Sampai beliau diangkat menjadi Nabi, belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Belum pernah. Maka ketika Rasulullah datang kepadanya, ternyata di sampingnya telah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah menyatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Namun ternyata dua orang tersebut berbisik, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan enggan dan meninggalkan ajaran agama Abdul Muttalib, agama syirik? Di sini dibangkitkan oleh dua orang teman ini asabiyahnya, fanatisme golongannya dibangkitkan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Rasulullah mengulang kembali, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dua orang tadi mengulang juga kalimatnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Mereka tahu betapa ampuhnya ini untuk membangkitkan asabiyah seseorang, fanatisme seseorang. Fanatik buta. Sampai kemudian Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas millah ajaran agama Abdul Muttalib, famata ala syirik. Maka dia pun meninggal di atas kesyirikannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat sedih dengan situasi yang menimpa beliau, ternyata pamannya tidak mendapatkan hidayah Islam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, wahai Muhammad, kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ini yang kita katakan bahwa hidayah Islam itu memang karunia khusus yang Allah berikan kepada orang-orang khusus dari pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad seorang pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Namun hidayah yang dimiliki Rasulullah di sini adalah hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah berupa bimbingan, nasihat, penyampaian. Hanya itu kewajiban Rasulullah. Sama juga dengan kita, para da'i, para ulama. Mereka hanya menyampaikan naam warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama anta mudzakkir. Ya. Lanjutannya apa? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu hanya seorang pemberi peringatan dan tidak punya hak untuk memaksa mereka. Mau mereka menerima atau mereka menolak, itu tergantung hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kewajiban kita Kewajiban engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan, menjelaskan, memberi nasihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pun masih Nabi menyatakan, La astaghfiranna laka malam unha anka. Akan aku mintakan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Ma kana lin nabi. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin, meskipun itu adalah kerabatnya, setelah jelas baginya bahwa mereka adalah ashabul jahim, yang sudah pasti meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah nampak betapa sangat-sangat dituntut agar masing-masing kita bersyukur ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi muslim. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bisa kita lihat orang-orang di sekeliling kita yang tidak Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Tetapi ternyata barakallahu fikum, selain daripada hidayah Islam ini, ternyata ada hidayah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu hidayatus sunnah. Hidayatus sunnah. Berapa banyak orang-orang yang Allah telah memilihnya, menunjuknya menjadi muslim, ternyata dia menjadi muslim yang tidak terbimbing dengan sunnah. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ibadahnya dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah. Kira-kira 80 tahun dia salat, haji dan umrah 80 kali. Habis semua hartanya 70 miliar. Berguna dan bermanfaat? Kalau dia meninggal di atas kesyirikan? Tidak berguna. Jadi apa gunanya Allah sudah memberikan dia hidayah Islam, ternyata amalannya penuh dengan kesyirikan kepada Allah, syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, mencari berkah kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mempersembahkan sembelihannya kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, apa untungnya? Keislaman yang sudah ia dapatkan apa untungnya? Tidak ada. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Selesai. Di sini betapa pentingnya hidayah sunnah. Terbimbing ibadahnya, terbimbing akidahnya, terbimbing tauhidnya. Jadi ternyata harus terus belajar mempelajari tauhid agar jangan sampai ternyata kita terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah dalam kondisi tidak tahu dan tidak sadar bahwa itu perbuatan kesyirikan kepada Allah. Padahal kesyirikan itu sebagaimana digambarkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kata beliau radhiyallahu anhu menyatakan, الْأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ. Al-andad itu adalah kesyirikan. akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yang namanya syirik itu lebih samar daripada semut kecil di atas batu hitam di kegelapan malam. Terus bagaimana kalau di seberang lautan? Gimana kira-kira untuk bisa mengenalnya? Sudah kecil, semut hitam di atas batu hitam gelap. Ya enggak mungkin bisa terlihat. Tapi yakin. Bukankah ilmu itu adalah apa? Cahaya. Ilmu itu cahaya. Innal ilma nurun, kata Imam Malik rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i. Ilmu itu cahaya. Yang tadi gelap, sulit diraba, sulit diterka. Akan menyinarinya ilmu. Oh ini syirik. Ya, ini tidak benar ini. Tapi kalau tidak punya ilmu, jahil, bisa terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Coba bayangkan, bagaimana dahulu sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kondisi mereka tatkala mereka keluar menuju perang Hunain. Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Kami keluar bersama Rasulullah di mana waktu itu kami baru saja masuk Islam. Ada yang menyatakan mereka baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Baru terjadi kemudian perang Hunain. Di mana kondisi kami masih sangat dekat dengan kekufuran. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kaum musyrikin itu memiliki pohon sidrah atau sejenis bidara yang mereka sering tinggal di situ beberapa waktu dan menggantungkan senjata-senjata mereka untuk ngalap berkah. Famararna bisidratin. Lalu kami melewati pohon tersebut, kata Abu Waqid Al-Laitsi. Fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami suatu sesuatu yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami sebagaimana mereka juga punya itu. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Rasulullah bertakbir sampai 3 kali untuk menunjukkan pengingkaran yang keras beliau alaihi salatu wassalam itu, atau na'am, ini adalah sunnah-sunnah, peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu. Tata cara orang-orang dahulu. Kalian telah mengucapkan sebuah ucapan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Seperti pernyataan Bani Israel kepada Musa. Buatkan wahai Musa untuk kami Tuhan. Sebagaimana mereka memiliki Tuhan dari selain Allah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang sangat jahil. Jadi permintaan itu diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan Bani Israel kepada Musa agar dibuatkan Tuhan lain dari selain Allah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini sangat dibutuhkan ilmu, terkhusus ilmu tauhid. Belajar dan mengenal kesyirikan agar jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Naam. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Ini penting. Sebagaimana pula hidayah sunnah, betapa pentingnya hidayah sunnah. Berapa banyak orang-orang yang telah bersyahadat ternyata pun ibadahnya tidak terbimbing. Masih dinodai oleh noda-noda bid'ah. Padahal Rasulullah telah menyatakan tentang perbuatan bid'ah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, yang bukan bagian dari ajaran agama Rasulullah, maka tertolak. Karena Islam sudah sempurna. Tidak butuh ditambah sebagaimana jangan mengurangi yang sudah ada. Maunya sholat subuh 4 rakaat. Ya sudah ditetapkan 2 rakaat, ngapain nambah-nambah. Seger Ustaz sudah tidur semalaman. Ya kan sudah ada sholat malam sampai 11 rakaat. Rasulullah sholat malamnya saja sampai bengkak kakinya. Dan pecah-pecah tumit beliau. Berarti kamu tidak sholat malam, kenapa subuh masih kurang? Kan begitu. Duhur 2 rakaat aja lah, kenapa? Capek habis kerja, jamnya istirahat. Ya jangan dikurangi sebagaimana enggak boleh menambah. Islam sudah sempurna. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ini ayat turun pada hari Arafah. Di hari Jumat, sebuah ayat yang sampai seorang Yahudi datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ayatan fi kitabikum taqra'unaha, law nazalat alaina ma'syaral yahud, laja'alna dhalikal yawma 'idan. Ada ayat yang selalu kalian baca. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id. Hari raya, hari bahagia, hari kebanggaan. Ayat-ayat yang kata Umar, ayat yang mana? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sebagaimana pula Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut kepada para sahabat, beliau pun meneteskan air mata pada waktu itu. Karena beliau telah menangkap isyarat tentang semakin dekatnya ajal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini terjadi pada Haji Wada. Haji yang terakhir, pertama dan terakhir. Haji terlaksanakan di bulan apa? Di bulan Zulhijjah. Naam. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Naam. Rasulullah lahir pada hari Senin, pada tanggal 12 atas satu pendapat. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah berhijrah ke Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat pada hari Senin ba'da zawal setelah zuhur pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam umur 63 tahun. Abu Bakar wafat dalam umur 63 tahun. Umar wafat umur 63 tahun. Ali wafat 63 tahun. Uthman wafat umur 80-82 tahun. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ayat yang kemudian Umar menyatakan, aku tahu kapan ayat itu turun, di mana Rasulullah. Ia turun pada hari Jumat ketika Rasulullah sedang berkhutbah di Arafah. Ternyata hari Jumat itu hari raya kaum muslimin setiap minggu. Sebagaimana pula hari Arafah adalah hari raya Akbar, hari raya haji. Yang Rasulullah menyatakan, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Maksudnya apa? Rukun terbesar dari manasik haji adalah wukuf di Arafah. Ikhwan fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Naam. Beliau menyatakan yang kemudian berdalil dengan ayat itu. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa membikin satu perbuatan bid'ah dalam agama Islam, lalu dia menganggapnya, memandangnya sebagai kebaikan, yang tadi kita katakan belum diajarkan Rasulullah, maka sungguh dia telah memandang, telah menganggap Rasulullah berkhianat. Kenapa? Lo berarti masih ada ajaran baik yang belum diajarkan Rasul. Ada beberapa kemungkinan, mungkin Rasulullah tahu tapi tidak disampaikan. Atau mungkin dia menyatakan, oh Rasulullah tidak tahu kalau ini kebaikan. Waihab, celaka kamu. Betapa lancangnya lisanmu menyatakan demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah menyatakan, ma taraktu syai'an mimma amarakumullah illa waqad amartukum bih. Aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun yang Allah perintahkan kepada kalian, kecuali telah kuperintahkan pula kepada kalian. Wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum anhu. Dan aku tidak meninggalkan perkara sekecil apapun itu yang Allah larang untuk kalian, kecuali telah kularang pula kalian melakukannya. Jadi sudah sempurna, sudah lengkap, sudah diterangkan. Terus kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak belajar. Masih kurang ilmu. Peninggalan Rasulullah masih kita sia-siakan warisan beliau. Padahal kalau urusan warisan, masya Allah, kadang sampai silaturahim putus gara-gara berebut warisan. Kadang rela bacok-bacoan kalau warisannya banyak. Tanah 2 hektar, naam di daerah Denpasar, masya Allah. Naam, 2 are saja sudah luar biasa. Tapi peninggalan yang Rasulullah katakan, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Yang mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar. Dibiarkan. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika mengucapkan kalimat tadi, beliau berdalil dengan ayat ini sehingga atau dan kemudian beliau menyatakan setelahnya, malam yakun yauma idzin dinan falaisa al-yauma din. Apa yang dulu di zaman Nabi bukan bagian dari agama, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Kadang ada sebuah ungkapan yang bikin kita sedih dan sering kita dengarkan, kadang disampaikan di khutbah Jumat. Memang ini tidak diajarkan Nabi, tapi ini kan baik. Lah itu kan? Berarti masih ada kebaikan yang belum diajarkan Nabi. Berarti kamu merasa lebih pintar, lebih tahu daripada Nabi. Nah. Ikhwan fiddin ma'asyurul muslimin. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sungguh di sini hidayah Islam dan hidayah sunnah ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu al-Imam Abul Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, aku tidak tahu, la adri ayyuhuma a'zam. Aku tidak tahu mana yang lebih besar dari dua kenikmatan yang Allah berikan kepadaku. An hadani lil Islam walam yaja'alni haruriyan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan aku hidayah untuk memeluk Islam. Atau yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikanku sebagai seorang haruri. Haruri adalah kelompok khawarij artinya kelompok yang menyimpang dari sunnah, yang keluar dari sunnah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, na'am, bahwa aku menunggu kalian di hautku, di telagaku. Dan manusia akan berdatangan, berebutan untuk datang ke sana. Karena siapapun yang minum satu teguk dari hautnya Nabi, dari telaga Nabi, yang haut ini, na'am, ada pancuran yang mengalir dari surga ke haut tersebut. Inna a'tainaka al-kauzar. Na'am, al-kauzar. Manusia berdatangan ke sana. Dan orang yang minum satu teguk darinya, lam yadhma ba'daha abadan, mereka tidak akan haus selama-lamanya. Apalagi di mauqif. Sungguh sangat tepat. Dan sangat butuh kepada minuman satu teguk pun. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala di mauqif mendekatkan matahari di atas kepala manusia sejarak satu mil. Mil itu bisa bermakna alat untuk bercelak mata. Atau mil bermakna al-masafah, perjalanan. Satu mil itu sekitar berapa? 1,6 kilo ya. Jarak yang sangat dekat. Lah padahal, matahari kalau didekatkan di saat ini, satu jengkal melebihi yang sekarang ada, dunia ini hancur. Akan terbakar semua bumi ini. Kalau didekatkan satu jengkal melebihi yang sekarang ada. Allah jadikan dia berputar pada porosnya. Nah. Maka ada orang-orang yang berebutan datang ke sana untuk datang kepada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ternyata ada yang dihalau dan dihalangi untuk datang ke sana. Maka Rasulullah menyatakan, haula min ashabi, mereka itu pengikutku. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka telah mengganti ajaran agama wahai Muhammad. Dalam lafaz yang lain disebutkan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Mereka engkau tidak tahu wahai Muhammad, apa yang mereka bikin-bikin sepeninggalmu dari ajaran agamamu wahai Muhammad. Maka Rasul menyatakan, fa'akulu suhkan suhkan. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedihkah tidak? Kalau sampai Rasulullah mengusir kita dari telaga beliau alaihi salatu wassalam, karena merubah dan mengganti ajaran agama Rasulullah alaihi salatu wassalam, berarti menunjukkan betapa besarnya nikmat hidayatus sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wallahu alamis sawab. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepadanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita di atas hidayatul Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas hidayatul sunnah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.